يسجدا. Sekali lagi saya ulang, coba perhatikan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس سواوي. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. شبا أدي مرحمة. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. يا بياتي أصلي tingkatan nadanya. Nawa. Ya, kita coba sekali lagi. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wash-shajaru Para pendengar, kita melangkah setingkat lagi menuju kepada Bayati Syuri. Tausihnya, wa syari'atul Islam coba. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Coba lagi. Adalah Bayati Syuri. Tingkatan nadanya masih tetap nawa. Kita ulang sekali lagi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. melangkah lagi kepada Bayati Husain. Kita lihat tausyihnya adalah Ham jami'an bin nabi was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla tatghaw fil mizan. Coba adik Imran Rasadi. Was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla tatghaw fil mizan. Ya. Ada Citmis nih, coba. Was-sama coba sama-sama. Berikutnya masih dalam Bayati Husaini. Seperti dalam tausyih misalnya lamma anta. Kemudian kita terapkan wa aqimul wazna bil qis وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. Ada Miss Ni lagi, coba. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Selesai Bayati Husain. Kemudian kita meneruskan lagu ini dengan Bayati Asli. Bayati Asli dalam tingkatan jawab. Tausyihnya adalah wal kull. Wal kull sa'am al lilaw wa mukabbir. Misalnya, kita tetapkan pada

Sedikit, coba diulang, ambil nafas dulu. Itulah bayati syuri jawabun jawab. Silakan untuk mencoba ada Imran. Walhamdulillah bi warayhan. Terusnya. Walhamdulillah وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, bagus sekali. Coba lagi. Ada Zawawi. Walhamdulillah. Teruskan. Pendengar dan saudara-saudara adik-adik sekalian, itu adalah bayati syuri dalam tingkatan nada jawabul jawab. Kalau itu sudah, berarti selesai tahap-tahap tingkatan nada dalam lagu bayati. Mari coba kita ulang bayati jawabul jawab ini bersama-sama. والحب ذو العصف والريحان terakhir, marilah kita ulang bersama-sama dari awal sampai akhir lagu bayati. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.